dipotong untuk dirapikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan perintah mutlak, "Uful luha." Jagalah, peliharailah jenggot. Disuruh pelihara saja. Bukan disuruh merapikan. Suruh pelihara. Insyaallah kalau dipelihara, rapi sendiri insyaallah. Bagi seorang penuntut ilmu memang harus punya manhajiyah di dalam menuntut ilmu, yang mulai dari ilmu yang paling kecil, yang kecil sebelum yang besar ya. Karena itu hendaknya pandai mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri. Misalnya anggaplah di suatu tempat, anggap di kota Solo ini ya, Ustaz misalnya memberikan pengajian-pengajian yang kadang bukunya sudah di tingkatan bukan pemula lagi, sudah sedang lah begitu. Iya. Walaupun kadang seperti buku ini Haia, memang kalimat-kalimatnya, iya, di sebagian uraian saya akan ada sebagian ikhwan yang enggak paham. Ya, cuman kita usahakan supaya kandungan-kandungannya bisa dipahami secara umum. Iya. Demikian. Jadi ada buku-buku yang sebenarnya pemula, ya, seperti dalam misalnya Aqidah Salah Satu Usul. Ya, kemudian mempelajari Kasyfus Syubhat, ya, juga mempelajari Kitab Tauhid. Nah, dia ihtimam. Kalau dia tidak dapatkan hal apa ini, ya dia berusaha mencari waktu. Apakah dengan mendengarkan kaset atau datang ke ustaz-ustaz misalnya, mohon dilihatkan waktu khusus yang mudah-mudahan bisa membaca walaupun beberapa menit. Ya. Menunjukkan ada ihtimam dalam belajar. Apakah harus untuk menghafal matan dalam belajar yang baik? Ya, ilmu itu bagusnya dihafalkan. Ya. Ilmu itu bagusnya dihafalkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan la ilma illa bil hifz. Tidak ada ilmu kecuali dengan menghafalnya. Wala hifzah illa bil itqan. Dan tidak ada seorang dikatakan hafal kecuali dia mutqin. Ya, lancar hafalannya. Wala itqana illa bil muraja'ah. Dan seorang tidak bisa lancar hafalannya kecuali kalau dia terus-menerus mengulangnya. Nah, dan sebagaimana yang saya uraikan tadi, di antara ilmu itu ada yang wajib yang dibutuhkan untuk mengangkat kewajiban, dan ada hal-hal yang kadang sifatnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud sururi? Makna dan pengertiannya. Tolong dijelaskan. Bagaimana membedakan dakwah mereka dengan dakwah salaf? Ulama yang dicap ulama sururi itu siapa saja dan kenapa dianggap demikian? Sururi itu nisbah pada orang yang berpemikiran dan pemahamannya seperti Muhammad Surur Zainul Abidin. Ini asal tokohnya. Dia asalnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Setelah itu pergi ke negeri Haramain, dia melihat tertarik dengan akidahnya, dia ambil akidahnya, pergerakannya masih tersisa. Ya. Dan kemudian dia kawinkan antara hal tersebut, muncullah pemikiran-pemikiran dia. Yang mulai sebagian orang tertarik dengan hal tersebut, kalau melihat latarnya. Ya, kadang sebagian orang ikhwan asalnya, lihat manhaj salah, tidak bisa dia tolak akidahnya, dia ambil akidahnya saja. Ya, pergerakan, kita pergerakannya adalah pergerakan kekinian. Nah, sehingga muncullah kalimat-kalimat yang kurang bagus. Ya. Salafiyatul i'tiqad, asriyatul muwajahah. Salafinya akidahnya salafi, tapi kekiniannya adalah apa? Untuk menghadapi masa kini juga pakai kelompok-kelompok masa kini, atau mengatakan bahwa akidah tersalah itu akidah aslam. Ya. Nah, lebih selamat akidah salaf, tetapi al-khalaf itu lebih tahu hukumnya, ya, apa yang terjadi belakangan. Ya, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, secara global, Muhammad Surur ini,